Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Sempat tadi kita memulai di pukul 7, tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi. Oleh karenanya kita baru bisa memulai pengajian ini pukul 7.30. Dan insya Allah kita hanya membacakan beberapa poin dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bab tentang Al-Jihad. Dan sebagai penyempurna dari bab Al-Jihad, kita akan membahas bab tentang al-ghanimah. Tentunya dalam jihad itu ada harta rampasan perang. Ya. Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Islam? Ini yang akan kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, bab al-ghanimah, bab tentang ghanimah. Ghanimah itu, para pemirsa Niaga TV, ma ukhidha min amwalil kuffar unwatan wal harbu qa'imah. Dia adalah apa-apa yang diambil dari harta benda orang-orang kafir, unwatan, lewat jalan kekerasan atau paksaan, wal harbu qa'imatun, dan peperangannya terjadi, dalam kondisi terjadi peperangan. Dan ghanimah ini adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 69, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka makanlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa-apa yang kalian dapatkan berupa ghanimah sebagai sesuatu yang halal lagi baik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelum aku. Yang pertama, kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan munculnya rasa takut di hati musuh-musuhku, padahal jarakku dengan mereka masih 1 bulan perjalanan. Yang kedua, dijadikan untukku, kata Nabi, tanah itu sebagai tempat sholat, masjid, watahuran, dan media untuk bersuci. Fa'ayyuma rajul min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun di antara umatku yang mendapatkan waktu salat telah masuk, maka laksanakanlah salat. Artinya walaupun tidak ada masjid, tidak ada musalla, dimanapun dia mendapatkan waktu salat, maka salatlah. Karena bumi, tanah itu adalah masjid. Dan ketika umatku tidak mendapatkan air, kata Nabi, maka mereka bertayamum menggunakan tanah yang suci sebagai pengganti dari air. Wa uhillat li al-maghanim wa lam tahill li ahadin qabli. Dan telah dihalalkan untukku harta rampasan perang, dan tidak pernah dihalalkan harta rampasan perang kepada seorang pun sebelum diriku. Wa utitu asy-syafa'ah. Aku pun telah diberikan syafaat, ada syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita sebut dengan asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang paling besar. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi ammatan. Dan dahulu para nabi diutus secara khusus untuk umatnya, sedangkan aku, kata beliau, diutus untuk seluruh manusia. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, al-ghanimatu liman hadara al-waqa'ata ila akhiriha. Ghanimah itu diberikan kepada orang-orang yang datang dalam peristiwa peperangan sampai selesai. Fatuqsam bainahum, ghanimah itu dibagikan di antara orang-orang yang ikut berperang. Ba'da ikhraji as-salaf, setelah dipisahkan harta-harta yang sifatnya salaf. Apa itu harta salaf? Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, as-salabu, jadi ada ghanimah, ada salab. Apa itu salab? Ma yakunu ma'al maqtul. Salab itu adalah apa, benda yang dibawa oleh musuh yang terbunuh. Jadi seorang muslim berperang di jalan Allah, berhadapan dengan musuh, dia berhasil melumpuhkan, membunuh musuh itu, tentunya musuh itu membawa pedang. Ya, kalau zaman sekarang membawa senjata atau membawa kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan salab. As-salabu huwa ma yakunu ma'al maqtul min silahin wa itadin wa libasin wa malin. Apa yang ada bersama musuh yang terbunuh, baik itu berupa silah senjata ataupun berupa perlengkapan ataupun berupa pakaian ataupun berupa harta benda, itu namanya salab. Dalam fikih jihad itu namanya apa? As-salab. Jadi sebelum ghanimah itu dibagikan, salabnya dipisahkan dulu, karena nanti ada aturan tertentu bahwa salab itu diberikan kepada orang yang berhasil melumpuhkan musuh tersebut. Ya, nanti akan disebutkan. Wa khumusiha, wa khumusiha. Jadi dari harta rampasan perang ada yang dipisahkan dulu namanya salab. Begitupun dipisahkan khumusiha, yaitu seperlima dari harta rampasan perang tersebut. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41, di mana Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya apa yang kalian dapatkan, yaitu berupa ghanimah, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, ada hak Allah, yaitu seperlima. Seperlima. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, diceritakan bahwa ada rombongan dari Abdul Qais, di mana Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Nabi berkata kepada mereka, atadruna mal imanu billahi wahdah. Wahai Abdul Qais, wahai kabilah Abdul Qais, tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah semata? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka beliau berkata, iman itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa an tu'tu minal maghnam al-khumus, dan kalian memberikan dari harta rampasan perang itu 1/5. Jadi dibagi 5, satu bagiannya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqulu fil ghanimah?" Bagaimana penjelasanmu tentang ghanimah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, "Lillahi khumusuha." Ya, hak Allah 1/5-nya. "Wa arba'atu akhmasin lil jais." Dan 4 bagian yang lain, 1/5-nya untuk Allah, dan 4 bagian yang lain, ya, dari 1/5 itu lil jaish, adalah diberikan untuk pasukan. Jadi para pemirsa Niaga TV, ketika terjadi peperangan, ya, kaum muslimin berhadapan dengan musuh mereka, lalu kaum muslimin diberikan kemenangan, ya, orang-orang kafir itu misalnya kalah, maka dalam kondisi itu harta benda yang dikumpulkan itu disebut ghanimah. Ghanimah dibagikan untuk tentara setelah dikeluarkan 2 hal. 1, salab. Salab itu tadi kita sebutkan bahwa pedang, perlengkapan perang, pakaian atau harta yang dibawa oleh pasukan musuh. Karena itu nanti akan diberikan kepada orang yang berhasil melumpuhkannya di antara kaum muslimin. Dan yang kedua, sebelum dibagikan harta rampasan perang itu, dikeluarkan hak Allah dan Rasulnya, yaitu sebanyak 1/5. Lalu dikatakan di sini, lirrajili sahmun. Lirrajili sahmun. Bagi orang, bagi tentara yang berjalan dalam peperangan, ada yang berjalan, ada yang menaiki kendaraan. Lirrajili sahmun. Idza kana hurran balighan musliman aqilan. Bagi orang yang ikut berjihad dalam kondisi berjalan kaki, dia dapat 1 saham, 1 bagian. Dia dapat 1 bagian. Apabila dia adalah seorang yang hurran, merdeka, balighan, dewasa, musliman, dia muslim, aqilan, dan dia berakal. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa yurdahu lil mar'ati wal 'abdi was sabiyyi wal kafiri idza hadaru bi idznil imami min 4 akhmasiha. Apa ini para pemirsa Niaga TV? Yurdah, diberikan sedikit atau diberikan sekedarnya. Untuk siapa? Untuk perempuan. Hukum asalnya perempuan tidak wajib berjihad. Tapi kalau dia berangkat misalnya dengan izin dari imam, untuk tim medis misalnya, diberikan sebagian kepada perempuan atau kepada hamba sahaya dan juga kepada anak-anak. Maksudnya ghanimah ya. Ghanimah tidak hanya diberikan kepada tentara yang berperang, karena mereka wajib misalnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak wajib berjihad, yang ikut berjihad? Yurdoh, diberikan. Walaupun dengan jumlah yang tidak sebanyak orang-orang yang ikut berperang. Yurdohu, diberikan. Untuk wanita, dan hamba sahaya, dan anak-anak, dan orang-orang kafir, in hadaru biiznil imami. Apabila mereka hadir dalam peperangan setelah mendapatkan izin dari imam, min 4 akhmasiha, dan itu diambil dari 4 bagian setelah dibagi menjadi 5. Jadi harta secara keseluruhan dibagi menjadi 5 bagian, 1 bagian untuk Allah dan Rasulnya, 4 bagian yang tersisa itu sebagiannya, sebagian kecil ada yang diberikan kepada wanita, anak-anak, hamba sahaya, dan orang kafir yang ikut berperang misalnya membantu kaum muslimin, dengan syarat hadaru biizni al-imam, mereka hadir dengan mendapatkan izin dari pemimpin. Dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wayajtahidul imamu aw amirul jaisi fi qadri ma yu'ta li kulli minhum hasba ma qaddama min naf'in. Maka pemimpin, ya, amir, pemimpin pasukan, dia memberikan kadar kepada, memberikan bagian kepada orang-orang yang tadi sebenarnya tidak wajib berjihad, tapi ikut berjihad dengan izin dari imam, diberikan sesuai kadar kemanfaatan yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Wa innama tamliku al-ghanimah bil-qismah. Ya, dan ghanimah itu menjadi milik setiap orang, ya tentunya dengan dibagikan, ya ketika telah dibagikan. Amma salab, ini penjelasan tambahan tentang tadi, sebelum dibagikan ghanimah, salabnya dulu diberikan kepada yang berhak. Wa amma salab, adapun yang dimaksud dengan salab, faman qatala qatilan, barang siapa yang bisa membunuh musuh dalam peperangan, qatala qatilan, au kafa syarrahu, atau dia bisa melumpuhkannya walaupun tidak sampai membunuh, wa kana al maqtulu mumtani'an, dan yang dibunuh oleh pasukan muslim tersebut adalah mumtani'an ai qawiyan muqatilan, dia seorang yang kuat dan hebat dalam berperang, wa gharrara al qatil bi nafsihi fi qatlihi, dan orang yang menghadapi musuh tersebut, dia telah apa, khatara binafsihi. Apa itu khatara binafsihi? Dia telah membahayakan dirinya sendiri, tetapi itu tidak dia pedulikan. Dia tetap misalnya menyerang dan bertarung dengan musuh tersebut. Istahaqqa salabuhu. Maka dia berhak atas salab tersebut. Tadi sudah kita sebutkan, salab definisinya adalah pedang, harta, pakaian yang ditinggalkan, ya, atau yang dibawa oleh musuh, kemudian musuh itu terbunuh. Maka senjata, pakaian, harta, barang-barang yang dia bawa itu menjadi salab, yang nanti akan diberikan kepada siapa? Orang muslim yang berhasil melumpuhkan orang tersebut. Wa huwa mahtawat yaduhu alaihi fil waq'ati min farasin wa thiyabin wa silahin wa nafaqatin wa ghairi dhalik. Ya, dan yang dimaksud dengan salab adalah apa-apa yang dibawa oleh pasukan musuh, ya oleh personal mereka, oleh orang per orang di antara mereka, baik dalam bentuk kuda ataupun pakaian ataupun senjata ataupun harta dan lain sebagainya. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, fa'ammal khumsu fayuqsam ala khamsati aidan. Adapun seperlima tadi kan harta rampasan perang dibagi lima, satu bagiannya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ternyata setelah satu bagian itu dikeluarkan, satu bagian itu akan dibagi lagi menjadi lima penerima. Jadi ada dibagi lima, harta rampasan perang dibagi lima, satu bagian itu untuk Allah, nah yang satu bagian itu dibagi lagi jadi lima. Sahmun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, satu bagian untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sekarang nabi sudah tidak ada? Fayusrab ba'dahu fil masalihi, maka setelah nabi tidak ada, yusrab, disalurkan bagian nabi sallallahu alaihi wasallam fil masalih, dalam jalur-jalur kemaslahatan, min saddith thughuri wa arzaqil qudati wal muadzinina wa nahwihim. Itu bisa diarahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, misalnya untuk membiayai orang-orang yang ribat, yaitu orang-orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin, atau untuk memberikan gaji untuk para qudhah, para hakim, atau untuk para muazzin dan lain sebagainya. Wasahmun lidhil qurba min bani Hashim wa bani al-Muthalib. Dan satu bagian, tadi satu bagian untuk Nabi, satu bagian untuk kerabatnya Nabi dari kalangan bani Hashim dan bani al-Muthalib. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, diberikan kepada mereka di mana laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Wasahmun lil yatama al fuqara, dan satu bagian untuk anak-anak yatim yang fakir. Lil yatama al fuqara. Wasahmun lil masakin, ini berarti bagian keempat, satu bagian untuk orang-orang miskin. Wasahmun libnis sabil, dan satu bagian untuk orang-orang yang kehabisan perbekalan di jalan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan satu poin pembahasan di mana beliau berkata, lam yata'arrad li hukmil fai. Muallif rahimahullah tidak menyinggung tentang masalah fai. Wa huwa ma ukhidha minal kufar min ghairi qital, yaitu harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa ada peperangan. Ya. Wa huwa fil lughah, secara bahasa fai itu dari kata fa'a bimakna raja'a. Dikatakan di sini hukmul fai ka hukmil ghanimah. Nah ini dia, ini mungkin yang menjadi alasan kenapa beliau tidak menyebutnya ya, walaupun akan lebih baik kalau disebutkan. Hukmul fai ka hukmil ghanimah. Kalau hukum fai, apa bedanya fai dengan ghanimah? Ghanimah ada peperangan terjadi, dalam peperangan itu diambil harta. Tapi kalau fai belum terjadi peperangan, mereka lari misalnya, maka apa yang mereka tinggalkan kita ambil sebagai rampasan, itu namanya fai. Fayusrab khumusuhu ala ma yusrab alaihim khumusul ghanimah. Ya, maka dibagi seperlimanya persis seperti apa? Seperlima bagian yang ada di dalam pembagian ghanimah. Allah alam bisaf, para pemirsa Niaga TV, insyaallah di pertemuan yang lalu kita akan membahas bab tentang al-jizyah. Ya, jizyah. Baik, kita beralih ke pesan singkat jika ada. Hamba Allah dari Padang, apa hukumnya selalu melalaikan, melambatkan azan padahal waktu untuk sholat sudah masuk? Ini saya dapati di musala dekat tempat saya tinggal. Ya tidak boleh ya, kita harus mencari seorang muadzin yang amanah. Kita harus mencari seorang muadzin yang amanah, yaitu yang mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Ya, hanya saja yang menjadi PR kita hari ini, para pemirsa Niaga TV, banyak di antara masjid-masjid, bahkan masjid-masjid yang besar, itu tidak memiliki muadzin tetap. Ya, tidak memiliki muadzin tetap. Padahal idealnya, semestinya, setiap masjid itu memiliki muadzin tetap. Yang memang bisa kita, apa namanya, kita karyakan di masjid, misalnya dia kita minta untuk mengajar Al-Quran, ya untuk mengelola kegiatan selain dia mengumandangkan azan. Ya dahulu di zaman Nabi Bilal misalnya. Ya, jadi jangan dibiasakan terlambat, apalagi kalau kita bicara tentang waktu imsak ya, waktu menahan di bulan Ramadan itu sangat terkait dengan waktu azan. Begitupun waktu berbuka, oleh karenanya tidak boleh main-main, itu harus benar-benar dipilih orang yang amanah, yang bisa apa namanya meluangkan waktunya untuk mengumandangkan azan. Allah alam. Baik, barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini.